mapenzi aina gani? Boze. Unapenda nikilia lia. Mapenzi aina gani? Mwatiti John. Unapenda nikihuzunika. Ulidanganya unanipenda. Oi, mama. Ulidanganya unanijali. Oh, mama. Weni bure kabisa, weni danganya, weni vunja moyo kabisa, baby go. Weni bure kabisa, weni danganya, weni vunja moyo kabisa. Kwa marafiki nilikusifia, hata kwa adui nikakusifia. Ah, nyonyi dodo, banana follow. Yo shepu wowo, bure kabisa, my baby wowo, bure kabisa. Nikusona na mama yangu. Sababu yako mpenzi wangu, hey. Nilidhani unanipendanga, hey. Kumbe kila mtu anakupendanga, hey. Mbona moyo wangu nauvunja mama bila huruma, oh, oh, oh. Unanitesa we mama we, mama we. Baby go, weni bure kabisa. Weni danganya, weni vunja moyo kabisa, baby go. Weni bure kabisa, weni danganya, weni vunja moyo kabisa, baby go. Nivunja moyo kabisa, baby go. Weni bure kabisa, weni danganya, weni vunja moyo kabisa, baby go.